Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa bi ni'matillahi tatimmus salihat. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan semata-mata nikmat dari Allah Jalla wa Ala. Sempurna segala kebaikan dan kita sebagai hamba-hamba Allah taala tidak pernah lepas dari nikmat-nikmat Allah Jalla wa Ala. Maka sepantasnya kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya Jalla wa'ala dengan mewujudkan peribadatan kepada Allah semata dan menegakkan amalan-amalan saleh. Taib ikhwani fiddin a'azzakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masuk kepada pembahasan syurutu la ilaha illallah, makna kalimat la ilaha illallah dan syarat-syaratnya. Maka berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala bahwasanya la ilaha illallah adalah kalimat yang merupakan miftahul jannah, kunci dari syurga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ma min miftahin illa walahu asnan, tidak ada sebuah kunci melainkan dia memiliki asnan, memiliki gigi-gigi. Yang fa in ji'ta bi miftahin lahu asnan futiha laka, kalau engkau datang membawa kunci yang memiliki gigi-gigi tersebut maka pintu akan dibukakan untukmu. Wa illa lam yuftah laka, akan tetapi jika engkau datang membawa kunci yang tidak memiliki gigi-gigi tersebut maka pintu surga tidak akan dibuka untukmu. Kemudian beliau menyatakan wa asnanu hadzal miftah hiya syurutu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa kunci, gigi-gigi dari kunci tersebut adalah merupakan syarat-syarat la ilaha illallah. Maka para ulama ahlu sunnati wal jamaah menjelaskan bahwa syurutu la ilaha illallah itu ada 7 syarat atau 8 syarat. Maka syarat yang pertama adalah al-ilmu bima'naha, berilmu tentang makna la ilaha illallah. Wa huwa nafyul ma'budi bihaqqin an ghairillah wa itsbatuhu lillahi wahdah. Qala Allah ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Berilmu tentang makna la ilaha illallah adalah nafyul ma'bud bihaqqin an ghairillah, menafikan atau meniadakan sesuatu yang disembah, yang diibadahi dengan cara yang hak dari selain Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya menetapkan sesembahan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi mengandung nafi wal isbat, penafian dan penetapan. Penafian adalah dari kalimat la ilaha, bahwasanya tidak ada yang diibadahi secara hak, secara benar dari selain Allah Subhanahu wa taala. Yang benar ibadah itu ditetapkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Naam, sehingga ini seperti yang kita telah sebutkan bahwasanya kalimat la ilaha illallah atau kalimat dalam seluruh bahasa jika diawali dengan penafian kemudian diakhiri dengan penetapan, maka ini kalimat yang sempurna yang memiliki satu makna, tidak ada makna yang lain. Maka dalam hal ini barakallahu fikum, kalimat la ilaha illallah meniadakan seluruh peribadatan selain daripada Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan ibadah yang hak itu hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Naam. Kemudian beliau menukilkan firman Allah taala di dalam surah Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah kalian. Fa'lam, ketahuilah, berilmulah, belajarlah tentang la ilaha illallah. Maka di dalam ayat ini Allah taala memerintahkan kita untuk berilmu tentang makna la ilaha illallah. Aila ma'buda fis samawati wal ard bihaqqin illallah. Maknanya la ma'buda, tidak ada yang diibadahi di langit ataupun di bumi dengan cara yang hak yang benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, makna dari kalimat ini la ma'buda bihaqqin, para ulama menjelaskan dalam kaidah bahasa, dalam ilmu bahasa Arab, di situ ada takdir, yaitu bihaqqin, la ilaha bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi secara hak melainkan hanya Allah taala. Harus ada kalimat tersebut. Naam. Jadi dia la berfungsi seperti inna. Dalam ilmu nahwu ada inna dan saudara-saudaranya, itu memiliki isim dan khobar. Isimnya inna, khobarnya inna. Maka la di sini berfungsi seperti inna. Ada isimnya, ada khobarnya. La ilaha, ilaha isimnya inna, isimnya la. Makanya dia mansub, ya, di fathah. Karena isimnya inna itu maftuh, mansub dengan fathah. Di sini la ilaha, bukan ilahu, bukan ilahi, tapi la ilaha. Karena dia berfungsi seperti sebagai isimnya la. Mana khobarnya la? Khobarnya la bihaqqin, mahdzuf. Ya. Terhapus, dihapus, ditakdirkan. Kalau dimunculkan, maka kita menyebutkan la ilaha haqqun atau la ilaha bihaqqin illallah sebagai khobarnya la. Tidak ada sesembahan yang sesembahan itu hak melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Illallah. Ya, lafzul jalalah di situ sebagian ulama menyebutkan atful bayan, sebagian menyebutkan sebagai badal. Ya, mubdalnya adalah bihaqqin. Ya. Sehingga dia juga di i'rab dengan fi mahalli raf'in. Ya, karena khobarnya la itu marfu' bihaqqin. Maka Allah juga marfu, maka dibaca illallahu. Illallahu. Ya, karena dia atful bayan, atof atau badal dari hak bihaqqin yang merupakan khobarnya la yang marfu, ya. Atau fi mahalli raf'in karena ada harfu jar. Naam, itu dalam sisi nahwu barakallahu fikum. Maka kalimat ini kalimat yang sempurna penafian dan peniadaan. Tidak ada sesembahan yang benar. Apa maknanya? Ya, sesembahan itu banyak. Tetapi yang benar hanya satu, hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Karena kenyataannya memang sesembahan itu banyak. Ada yang menyembah kepada matahari, bulan, bintang, kepada pohon, kepada kuburan, kepada para wali-wali, dan berbagai jenis-jenis sesembahan. Ya, dan itu disebutkan, disyaratkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Ya, la ta'budu lisyamsi wala lil qamar, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar, wasjudu lillah alladhi kuntum iyahu ta'budun. Jangan kalian bersujud kepada matahari, bulan, dan yang lainnya. Ya, tapi bersujudlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian memang hanya beribadah hanya kepada Allah. Menunjukkan barakallahu fikum bahwa sesembahan itu banyak. Ya, bukan hanya Allah yang disembah oleh makhluk ini, tetapi di sana ada sesembahan-sesembahan yang disembah dari makhluk ini. Baik itu matahari, bulan, atau para wali-wali. Ya, orang-orang yang sudah meninggal dunia yang dianggap sebagai wali Allah, dan ini yang banyak dilakukan. Ya, di zaman kita sekarang, ya, seperti yang dilakukan oleh musyrikin. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'una 'indallah. Ya, mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah menyebutkan ibadah kepada selain Allah. Berarti sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Yang sesuatu itu tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa menolak mafsadat. Tetapi alasan mereka haula'i syufa'una indallah. Ya, para wali-wali yang disembah itu tadi mereka anggap sebagai pemberi-pemberi syafaat nanti di hari kiamat di sisi Allah. Jadi kita perhatikan barakallahu fikum, ayat tersebut menetapkan ya bahwa ada sesembahan selain daripada Allah. Matahari, bulan, bahkan juga manusia itu disembah. Ya, sebagaimana dalam ayat ini. Ayat ini dalam surah Yunus. Ya, dalam Az-Zumar juga demikian. Allah Subhanahu wa taala memberitakan walladzina taqadhu min dunihi auliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang yang mengambil sesembahan selain daripada Allah, mereka mengatakan kami tidaklah menyembah kepada mereka tersebut, yakni para wali-wali, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan kami beribadah melalui mereka ya agar kami semakin dekat kepada Allah. Nah, jadi di sini niatnya dia mau mendekatkan diri kepada Allah, namun dia melalui peribadatan kepada selain Allah, yaitu para wali-wali. Nah, barakallahu fikum, maka ditakdirkanlah kalimat la ilaha illallah ini dengan kata hak sebagai khobar daripada la, ya, untuk menunjukkan bahwasanya di sana banyak sesembahan selain daripada Allah Ta'ala, dan sesembahan yang hak hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah firmankan di dalam Al-Quran. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Yang demikian itu bahwasanya Allah dialah sesembahan, satu-satunya sesembahan yang hak, ya, yang benar. Jadi ayat ini di dalam suratul Hajj pada ayat ke-62. Allah beritakan bahwa sesembahan yang benar hanya Dia. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Bahwa sesembahan dari selain Allah yang diibadahi itu adalah batil. Tidak hak, tidak benar, tapi batil. Naam, wa anna Allah huwal aliyul kabir, dan bahwasanya Allah Ta'ala yang maha tinggi, maha besar. Walhasil kalimat la ilaha illallah, peniadaan, diawali dengan peniadaan kemudian ditetapkan penetapan. Ini sempurna, tidak mengandung makna yang lain. Bahwasanya satu-satunya sesembahan yang hak, yang benar, itu hanya Allah Ta'ala. Dan tidak boleh beribadah kepada selain Allah dengan cara dan alasan apapun. Naam. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, kita lihat bagaimana musyrikun. Naam. Sebelumnya saya sudah singgung terkait dengan kesempurnaan bahasa dalam seluruh bahasa ketika diawali dengan penafian, peniadaan, lalu penetapan setelahnya, ini sempurna dan tidak mengandung makna yang lain. Itu bisa kita dekatkan pemahaman kita dalam bahasa Indonesia. Misalnya kalau kita mengatakan tidak ada di dalam masjid ini kecuali Hasan misalnya, kalau ada yang lain maka orang itu pendusta. Itu makna bahasa. Karena kenapa? Dia mengawali dengan peniadaan, lalu dia menetapkan tidak ada di dalam masjid kecuali Hasan. Kalau ada selain Hasan maka orang itu berdusta. Ya, beda kalau saya mengatakan di dalam masjid ada Hasan, ternyata ada yang lain, maka orang itu tidak bisa dikatakan pendusta. Kenapa? Dia hanya memberitakan bahwa yang ada di dalam masjid Hasan. Dia tidak mengawali dengan mengatakan tidak ada di dalam masjid, tapi dia memberitakan bahwa yang ada di dalam masjid adalah Hasan. Ini kalimat yang tidak meniadakan yang lain. Ya. Makna kalimat ini tidak meniadakan ada yang lain dari selain Hasan, ada Zaid, ada Ahmad, bisa jadi. Kenapa? Karena kalimatnya dia tidak mengawali dengan kalimat la, peniadaan. Nah, ini beda ya, dan ini menunjukkan kesempurnaan kalimat la ilaha illallah yang menguatkan pada kita semua barakallahu fikum ya, bahwa tidak ada sesembahan dengan cara dan alasan apapun selain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu barakallahu fikum, musyrikun terdahulu sebagaimana yang sudah berulang-ulang dalam majelis kita ini kita singgung, musyrikun terdahulu didakwahi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam Islam. Ya, dakwah yang pertama tauhid, bagaimana mereka meninggalkan kesyirikannya. La ta'uzza manat, menyembah di kuburan, di pohon-pohon, dzatu anwat dan lain sebagainya. Ya, Rasulullah berdakwah dengan segala kesungguhan beliau agar mereka meninggalkan kesyirikan itu. Nah, mereka tidak mau. Ya, mereka mengakui ketika ditanya siapa Rabbmu, mereka menjawab Allah. Siapa yang memberi rezeki, mereka menjawab Allah. Siapa yang menghidupkan, mematikan, Allah. Tapi mereka tidak mau meninggalkan kesyirikan-kesyirikan mereka. Maka itu tidak bermanfaat. Makanya Allah menyebutkan banyak dalam ayat-ayat Al-Quran. Ya, misalnya firman Allah Ta'ala, Qul man yarzukukum minas samai wal ar, amma yamlikus sama wal labasar, wa man yukhrijul hayya minal mayyit, wa yukhrijul hayya minal mayyit, wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa man yudabbirul amr, fasayakuluna Allah. Ya, faqul afala tattaqun. Katakan siapa yang memberi rezeki pada kalian, siapa yang menguasai pandangan, penglihatan, pendengaran, siapa yang menghidupkan setelah kematian dan mematikan setelah kehidupan, siapa yang mengatur alam semesta ini. Mereka serentak menjawab Allah. Itu musyrikun, mereka mengakui yaitu tauhid rububiyah, tetapi mereka tidak mau mentauhidkan Allah dalam uluhiyah yang merupakan kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Ya, sehingga Allah katakan afala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa? Afala taqilun, dalam ayat yang lain, tidakkah kalian berakal? Padahal mereka mengakui rububiyah Allah, tapi di akhir ayat Allah katakan tidakkah kalian bertakwa? Karena mereka tidak mau mengesakan Allah dalam tauhid uluhiyah, dalam kalimat la ilaha illallah. Mereka mengatakan atariku alihatana, ya, lisahirin majnun. Apakah kita akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami ini karena sebab penyihir yang gila, yakni Rasulullah mereka maksudkan. Naam, naudzubillah. Ya, sehingga musyrikun bertauhid kepada Allah dalam rububiyah, namun mereka tidak mau bertauhid dalam uluhiyah. Ya. Naam, tetapi mengherankan mereka musyrikun ketika diberi musibah oleh Allah, ya, dalam Al-Qur'an diberi ketika mereka apa berlayar di lautan, Allah Subhanahu wa taala menimpakan ujian, cobaan, angin yang kencang, ya, ombak yang sangat besar sehingga mereka hampir tenggelam. Mereka semua ketakutan. Ya. Allah beritakan di dalam Al-Qur'an, fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal bar idahum yusyrikun. Ini ya musyrikun. Sifatnya mereka ini mengherankan. Ketika mereka berlayar di lautan, kata Allah, datang ujian angin yang kencang, ombak yang dahsyat, da'awallaha mukhlishina lahuddin. Tiba-tiba mereka mengikhlaskan doa ibadah itu hanya kepada Allah. Karena sudah genting. Ya. Kondisi genting langsung yang disebut Allah. Ya, spontan mereka langsung berdoa kepada Allah, mukhlisin, ikhlas. Tapi falamma najjahum ilal bar, ketika Allah selamatkan lagi di darat, kembali lagi kepada kesyirikan-kesyirikannya. Sesembahan-sesembahannya. Itu musyrikun. Nah, kalau orang-orang di zaman sekarang lebih mengherankan lagi. Ya. Kalau di masa lapang, di masa senang, bahagia, berbuat syirik. Ya, ada yang beribadah melalui keris-keris, ya, kulau-kulau, ada yang melalui pawang-pawang, ada yang melalui kuburannya para wali-wali, macam-macam. Ya, melalui jimat-jimat dan lain sebagainya. Nah, melalui penjaga-penjaga gunung, banyak dari kaum muslimun. Itu di masa lapang, masa bahagia. Pas diuji oleh Allah dengan masa kesempitan, ya, masa sakit, masa sempit, bertambah kesyirikannya. Ya, ada yang ke dukun, ada yang macam-macam. Ya. Dan cari orang-orang pintar. Nah, iya. Itu orang-orang di zaman kita sekarang berbeda. Itu lebih mengherankan daripada zaman musyrikin. Kalau musyrikin, kesyirikannya nanti di masa lapang saja, masa genting langsung kembali kepada Allah. Nah, itu Allah beritakan di dalam Al-Qur'an, barakallahu fikum. Ya. Di sini menunjukkan bahwa ya, kita di zaman sekarang mestinya lebih bersemangat dan lebih gencar mendakwakan tauhid, kalimat la ilaha illallah, dibanding di masa terdahulu. Walaupun di masa sekarang tidak ada lagi kesyirikan, ya, yang kepada patung-patung itu sudah jarang, ya. Tapi bentuk syirik yang lain itu banyak, bertambah. Ya, bertambah, barakallahu fikum. Nah, maka wajib untuk kita memahami kalimat la ilaha illallah, makna la ilaha illallah dan syarat-syaratnya. Maka syarat yang pertama adalah berilmu tentang makna la ilaha illallah yang Allah perintahkan kita di dalam Al-Qur'an, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Berilmulah tentang kalimat la ilaha illallah, baru setelah itu beramal, yakni meminta ampun dari dosa-dosamu. Nah, artinya apa? Ya, percuma kita minta ampun kepada Allah dari dosa-dosa kalau kita tidak keluar dari kesyirikan. Kalau kita lakukan kesyirikan, keyakinan kita masih terdapat, ya, jenis-jenis syirik yang bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah, maka dosa kita tidak akan diampuni Allah. Oleh karena itu Allah awali dengan ayat ini, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, berilmulah dulu tentang kalimat la ilaha illallah, karena ini kuncinya syurga. Ya. Baru beramal dengan amalan-amalan yang lainnya. Nah, demikian barakallahu fikum. Makanya musyrikun mereka sangat paham makna kalimat la ilaha illallah, sehingga mengucapkan saja tidak mau. Kalau di masa lapang, ya, ketika mereka diperintah untuk qulu la ilaha illallah, abau. Dalam ayat yastakbirun, enggan, mereka sombong, tidak mau. Ya, tapi di masa genting, memaksa mereka harus mengucapkannya. Ya, terpaksa. Nah, itu musyrikun. Barakallahu fikum. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi pamannya Abu Thalib, ya, di akhir hidupnya disuruh mengucapkan la ilaha illallah, ya, sahabat-sahabatnya gembong-gembong musyrikin terus-menerus mengingatkan kepada Abu Thalib, ya, tentang agama nenek moyangnya. Apakah engkau akan mengucapkan la ilaha illallah dan meninggalkan agama nenek moyang yang membesarkanmu, yang mendidikmu? Akhirnya Abu Thalib tidak mendapat hidayah, petunjuk dari Allah. Dia mati dalam keadaan kufur, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Padahal kalau dia ucapkan, tunjihi anin nar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan menyelamatkan dia dari kekalnya api neraka. Nah, tetapi Allah mentakdirkan dia tidak mendapatkan hidayah. Ya, makanya Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Engkau sendiri wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah sekalipun pada orang yang kau cintai. Tetapi hidayah itu Allah berikan pada siapa yang Allah kehendaki. Maka beliau disiksa oleh Allah Ta'ala sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Abu Thalib, siksaan neraka yang paling ringan. Ya, karena dia mendapatkan syafaat yang khusus, ya, yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak diberikan oleh seluruh para nabi dan rasul yang lainnya, yaitu dapat memberi syafaat pada orang kafir. Dalam hal ini khusus pamannya Abu Thalib diringankan siksaan api nerakanya, yaitu berupa sandal di api neraka yang ketika dia pakai, yaghli biha dumuguhu, ya, meleleh seketika itu ubun-ubunnya. Ya, pakai sandal dari neraka, ubun-ubunnya meleleh langsung. Itu siksaan paling rendahnya neraka. Ya, terhadap Abu Thalib, sallallahu alaihi wasallam wa al-afiyah. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari siksaan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Naam. Kemudian ikhwani fi din azzakumullah. Ya, di sini beliau juga menukilkan pada kita hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang mati dalam keadaan dia berilmu tentang la ilaha illallah, maka pasti dia masuk surga. Ya, di sini menunjukkan syarat. Dari syarat la ilaha illallah yang pertama adalah al-ilm. Berilmu tentangnya. Perintah Allah dalam Al-Qur'an, dalam surah Muhammad, dan juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullahu taala, bahwasanya siapa yang mati dalam keadaan dia telah berilmu tentang la ilaha illallah, yakni ilmu yang benar tentunya, dakhalal jannah, maka dia pasti masuk surga. Nah, ini syarat yang pertama, barakallahu fikum. Kemudian syarat yang kedua, al yaqin al munafi lis syak. Jadi al ilmu lawannya al jahal, al munafi lil jahal. Ilmu meniadakan kejahilan, lawannya kebodohan atau kejahilan. Yang kedua, al-yaqin, lawannya asyak, yaitu keraguan. Jadi la ilaha illallah kita harus, ya, yakin dengannya, yang tidak ada keraguan sedikit pun. Wadhalika an yakunal qalbu mustaiqinan biha bila syakkin, yaitu hati kita yakin dengan penuh, tidak ada keraguan sedikit pun. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu, ila akhiril ayah. Hanyalah orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak ada keraguan sedikit pun. Lam yartabu ay lam yashukku, ya, dia tidak ragu tentang, nah, tidak ada keraguan dari dalam kalbunya tentang Islam ini, ya, dalam berimannya kepada Allah, kepada Rasulnya, ya, beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, syahadatain, ya, dua kalimat syahada yang merupakan rukun Islam yang paling pertama. Nah, maka syarat yang kedua adalah yakin dengan penuh, ya, tentang kalimat la ilaha illallah, tidak ada keraguan padanya sedikit pun. Demikian pula di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah, beliau bersabda, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallaha bihima abdun la yalqallaha bihima abdun ghairul nam ghairu syakin fayuhjabu anil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mempersaksikan la ilaha illallah wa anni rasulullah dan bahwasanya aku adalah rasul Allah, lalu la yalqallaha bihima abdun, tidaklah seorang hamba yang berjumpa kepada Allah dengan dua kalimat tersebut, yakni syahadatain, tidak ada keraguan sedikit pun di dalam kalbunya, ghairu syakin fayuhjabu anil jannah, tidak akan mungkin dia terhijabi dari surga. Maksudnya dijamin masuk surga, ya, yang mempersaksikan kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, tidak ada keraguan dalam persaksian itu, maka dijamin surga. Tidak ada hijab antara dia dengan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Maka ini syarat yang kedua, barakallahu fikum, al-yaqin. Kita harus yakin dengan kalimat la ilaha illallah. Tetapi yakin itu, naam, bisa dicapai kecuali, tidak akan bisa dicapai kecuali dengan ilmu. Nah, barakallahu fikum, perlu diketahui. Makanya syarat yang paling pertama adalah al-ilmu terlebih dahulu, ya, baru al-yaqin. Naam, mustahil seseorang meyakini, ya, sesuatu dia tidak mengilmuinya. Ya, yakin itu dibangun di atas ilmu, munculnya karena adanya ilmu. Ya, pengetahuan dengannya. Sebagaimana kita, ya, yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita beriman kepada Allah, ya, penuh dengan keyakinan, tidak ada keraguan sedikit pun karena kita membaca Al-Qur'an, membaca hadis-hadis, ada wahyu. Nah, sehingga dengan pengetahuan kita terhadap Al-Quran dan hadis, maka kita yakin sepenuhnya, tidak ada keraguan terkait tentangnya, rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam, dan seluruh hukum-hukum dalam syariat Islam kita wajib, ya, meyakininya, dan tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Kemudian yang ketiga, al-qabulu limaqtadathu hadhihi al-kalimatu biqalbihi wa lisanihi. Qala Allah Ta'ala hikayatan 'anil musyrikin innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Yaitu syarat yang ketiga, penerimaan, ya, menerima sepenuhnya, lawannya penolakan, ar-radd, ya, tidak ada penolakan sedikit pun. Nah, yakni kita menerima dengan kolbu dan lisan kita, ya, kolbu dengan lisan. Jadi orang kafir yang mau masuk Islam, bukan dia terima saja dengan hatinya, tapi dia harus melisankannya, yaitu harus mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, maka itu makna daripada al-qabul, ya, menerima kandungan seluruh yang terkandung dalam kalimat itu dengan kolbu dan dengan lisan kita. Ya, Allah Ta'ala berfirman menghikayatkan tentang musyrikin dalam surah Shafat, innahum kanu idza qila lahum, apabila mereka dikatakan, ya, untuk mengucapkan la ilaha illallah, yastakbirun, mereka sombong, tidak mau mengucapkannya. Ya, bahkan mereka beralasan, a inna latariku alihatina li sya'irin majnun, apakah kita akan meninggalkan sesembahan kita karena seorang penyair yang gila? Ya, li sya'irin majnun, ya, saya mungkin salah baca tadi, li sahirin, bukan sahir tapi li sya'irin majnun. Naam, yaitu seorang penyair yang gila. Yang dia maksud, mereka maksudkan adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka barakallahu fikum, Musyrikun tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, tidak mau dengan lisannya pun, apalagi dengan kolbunya. Ya, dengan lisannya pun dia tidak mau, apalagi dengan kolbunya. Kenapa saya mengatakan demikian? Kita perhatikan, karena di zaman kita sekarang banyak orang-orang yang beralasan yang penting hatinya. Ya, walaupun tidak diucapkan, walaupun tidak diamalkan, yang penting kolbunya. Ini ucapan yang sangat keliru, ya. Dan itu barakallahu fikum pertanda. Ya, kalau ada orang yang tidak mau mengucapkan dengan lisannya kebenaran, tidak mau mengamalkannya, tapi dia mengatakan yang penting ya keyakinannya, kolbunya, maka ini terbalik. Justru itu pertanda bahwa kolbunya tidak beres, ya, kolbunya tidak baik. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang ma'ruf, idza saluhal jazakumullah khair. Saya jazakumullah khair. Waktu isya sudah masuk, ya. Saya belum dengarkan azan. Naam. Tapi Rasulullah mengatakan apabila kolbu itu baik, saluhal jasadu kullu, maka jasad akan baik seluruhnya. Tapi apabila kolbu itu rusak, maka jasad akan rusak seluruhnya. Apa maknanya hadis ini? Hati yang baik itu ditandai dengan jasad yang baik. Hati yang buruk ditandai dengan amalan jasad yang buruk. Itu tandanya. Jadi digandengkan. Kalau ada orang yang mengatakan yang penting hatinya, dia tidak mau beramal, amalan jasadnya jelek, maka itu pertanda bahwa amal hatinya pun jelek. Ya, itu hadis dalam Bukhari Muslim. Barakallahu fikum. Maka seperti ini pula kita mengatakan apa yang disebutkan oleh Syekh di sini, syarat yang ketiga al-qabul, menerima dengan kolbu dan lisan, diikrarkan dengan lisan, diamalkan dalam bentuk perbuatan. Wallahu taala alamu bisawab. Kita cukupkan, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.